tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah a'azani wa a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita rahmatnya dan telah memilih diri-diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat kepadanya, yang selalu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan untuk menjauhi larangannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan diri kita ke tempat yang mulia ini, ke tempat di mana di sana adanya orang-orang yang alim, yang berilmu, yang bisa kita ambil ilmunya, bisa kita timba ilmunya untuk kita berjalan dan menjalani hidup ini di atas ilmu, agar kita bisa menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dan kebahagiaan yang hakiki yang kita damba-dambakan, yaitu jalan kemudahan untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala itu akan bisa ditempuh dan bisa berhasil ketika seorang hamba tersebut dia tetap berada di atas ilmu, tetap berada di atas bimbingan orang-orang yang berilmu, sehingga dia tidak terhempas dan terperosok dan menyimpang dari tujuannya itu menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita semua yang hadir dalam majelis ini adalah orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang berusaha untuk menggapai ilmu, untuk memperbaiki diri-diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah yang diperintahkannya, dan juga untuk memperbaiki hubungan kita terhadap sesama kita, terhadap makhluk, sehingga apa yang kita inginkan, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita akan dapatkan dan kita akan rasakan. Dan seorang thalabul ilmi, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan manfaat kepada dirinya, itu ketika dia memenuhi syarat, diantaranya adalah al-ikhlasu lillah, ketika dia menempuh, mempelajari ilmu, hadir dalam majelis-majelis ilmu yang tidak mudah ketika dia mendatangi tempat-tempat ilmu tersebut. Tetapi di sana banyaknya halangan dan rintangan yang harus dia lalui. Maka dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua akan mudah. Dengan niatan dia untuk mencapai dan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan Allah mudahkan. Hadir dalam majelis ilmu dengan segala upaya yang dia kerahkan, walaupun dalam keadaan dia letih, lelah setelah dia mencari ma'isyah untuk kehidupan keluarganya, tetapi letih dan lelah itu dia kesampingkan. Yang dia kedepankan adalah tujuan dia untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita jadikan menuntut ilmu agama Allah, duduknya kita dalam majelis ilmu itu kita nomorduakan. Padahal tujuan kita hidup ke dunia ini adalah untuk ibadah. Dan ibadah itu tidak bisa dijalankan dengan baik kecuali berdasarkan ilmu. Dan juga tujuan kita mendekatkan diri kita ke tempat-tempat ilmu, ke sumber ilmu, tujuan kita itu adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tempatkan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nomor satu, sedangkan ma'isyah itu kita jadikan sebagai sampingan. Sehingga yang ada di benak kita bahwasannya ketidakhadiran kita dalam majelis ilmu itu merupakan kerugian yang besar. Naam, ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama Allah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku perintahkan, dan tidaklah diperintahkan kecuali kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan menyerahkan agamanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang kita cari ketika hadir dalam majelis-majelis ilmu adalah legalitas, bahwasanya kita adalah bagian dari kelompok ini, dari manhaj ini. Atau ketika kita hadir dalam majelis ilmu, bukanlah untuk kita dikatakan sebagai orang yang rajin dan bukanlah kita hadir dalam majelis ilmu. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. bersemangat hadir dalam majelis ilmu, ya, keinginan dia adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Naam. Tetapi yang dia niatkan adalah untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita harus ikhlas berangkat dari rumah kita menuju tempat ilmu, kita harus ikhlas. Ya, karena tidak mudah seseorang itu bisa keluar dari rumahnya dan hadir dalam majelis ilmu. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya, untuk dia bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Betapa banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita, ketika dia telah merencanakan untuk hadir dalam majelis ilmu, persiapan telah disiapkan jauh-jauh hari dengan perkiraan yang matang, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan lain. Ternyata dia tidak bisa hadir dalam majelis ilmu. Naam. Maka berbahagialah kita yang selalu Allah mudahkan untuk kita melangkahkan kaki kita menuju tempat-tempat ilmu. Kemudian yang kedua, ilmu itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan al-jid wal-ijtihad, dengan bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu tersebut. Di antara bersungguh-sungguh dan bersemangat seseorang dalam mencari ilmu adalah dengan dia berusaha untuk memahami apa yang disampaikan daripada ilmu tersebut, dan dia catat ilmu tersebut dan dia amalkan ilmu tersebut. Naam. Dan dia ulang-ulang kembali ilmu yang telah dia dapatkan. Sebagaimana sebagian ulama ketika mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis, maka untuk diingat hadis tersebut, mereka mengamalkannya. Walaupun diamalkannya itu hanya sekali dalam kehidupannya. Naam. Bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, bersemangat dalam mencari ilmu, dia mengerahkan kemampuannya untuk memberikan perhatian terhadap ilmu-ilmu yang disampaikan. Dia memahaminya dengan baik dan dia amalkan dalam kehidupannya. Ya. Jadi bukan hadir dalam majelis ilmu, dia tidak mendapatkan hasil dari duduknya dia dalam majelis ilmu. Naam, dalam keadaan ya, waktu terus berlalu, umur terus bertambah, tak terasa usia sudah memasuki usia lanjut, tetapi apa yang didapatkan dari duduknya dia dalam majelis ilmu? 6. Yang ketiga adalah tulul zaman, ya, tulul zaman, waktu yang lama ketika dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama itu tidak cukup setahun, dua tahun, tiga tahun, tetapi panjang waktu yang dia gunakan untuk mendapatkan ilmu, ya, bagi mereka yang ya, menjadi santri, bukan kelas 6 selesai belajarnya lalu istirahat, tidak. Atau naik lagi kelas berikutnya, selesai lalu istirahat, tidak. Terus menuntut ilmu agama, ya, berlangsung sampai kematian mendatanginya. Sebagaimana para ulama menyatakan, menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Dan ditanya Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala oleh putrinya, sampai kapan ayahku kita menuntut ilmu? Beliau rahimahullah menjawab, sampai kematian datang. Naam. Bagaimana para ulama? Mereka memberikan perhatiannya terhadap ilmu, hingga dikisahkan berjalannya mereka menuju tempat salat. Ya, murid-muridnya pun membacakan hadis. Dan ketika mereka berada di dalam ya, tempat hajat, maka dibacakan hadis dari luar. Demikian para ulama memberikan contoh kepada kita untuk selalu kita na'am menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang lama merupakan ya, waktu yang dimana seseorang akan menguasai sebuah ilmu atau bidang studi daripada ilmu, ya, sebagian kita ingin terburu-buru belajar ilmu bahasa Arab, ingin sebulan selesai. Nah, kalaupun itu terjadi, selesai, tetapi hanya sedikit mungkin yang dia bisa ambil dari kitab tersebut. Iya, bukan tujuannya kita mencari ilmu menyelesaikan beberapa kitab. Naam, tetapi ya, kita belajar ilmu tujuannya adalah untuk kita pahami. dengan baik, lalu kita amalkan, dan setelah itu kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain terhadap ilmu yang kita miliki. Naam. Dan yang terakhir adalah dia selalu bersabar dan tawadu terhadap guru-gurunya. Sabar ketika gurunya memberikan ilmu yang dimilikinya, lalu memakan waktu yang lama ketika dia duduk, maka dia harus bersabar. Dan tawadu terhadap gurunya, walaupun ilmu yang dia miliki itu melebihi gurunya, tetapi ketika dia duduk di hadapan gurunya, maka dia harus tawadu, merendahkan hatinya di hadapan gurunya, menghormati, memuliakan gurunya, menjaga aib-aib gurunya, dan menjaga hal-hal yang bisa menghalangi ilmu tersebut untuk sampai kepada diri kita. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang kita tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tinggikan derajat kita. Kita tahu guru kita mungkin hafalannya di bawah diri kita, ataupun kita tahu guru kita itu di bawah kemampuan kita, maka tetap kita harus memuliakannya, kita harus menghormatinya. Sehingga dengan kita melakukan hal tersebut, ilmu tersebut tidak menghalangi untuk masuk ke dalam diri kita. Ketika seorang merasa kibar, sombong, merasa tinggi di hadapan gurunya, maka dia akan melecehkan dan merendahkan gurunya, sehingga ilmu yang disampaikan oleh gurunya tersebut tidak akan sampai kepada dia. Sebagaimana syair mengatakan bahwasannya air itu akan mengalir ke tempat yang rendah, dan tidaklah air itu akan mengalir ke tempat yang tinggi. Artinya, ilmu itu akan didapatkan oleh orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan guru-gurunya, dan ilmu itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang kibar, yang sombong. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Ketika seseorang melakukan tahapan-tahapan yang telah kita sebutkan, maka dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia akan mendapatkan keinginan dia untuk dia bisa sampai pada jalan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang kita miliki kita berikan ya, kepada keluarga kita. Kita tanamkan ilmu yang kita dapatkan kepada keluarga kita. Kita bimbing mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat kita akan dapatkan. Ya, walaupun dari sisi ya, rezeki itu sederhana ataupun di bawah itu, tetapi kebahagiaan ya, keluarga kita di atas ilmu itu lebih dibandingkan kebahagiaan didasari dengan harta. Khawati fillah azani wa azakumullah. Mari kita semua na'am memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas dan menjadi orang-orang yang selalu cinta kepada ilmu dan menjaga diri kita untuk selalu istiqamah di atas ilmu ini, di atas agama ini, di atas Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita ya, berpisah dengan dunia ini, menutup mata kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kita telah berusaha untuk mencapai na'am perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.